بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Makanatus Sunnati fil Islam, kedudukan sunnah di dalam Islam, yang disusun oleh Al-Allamah Salih Ibn Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan Hafizahullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bahwa pada zaman Al-Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz dimulailah penulisan hadis, pengumpulan hadis dalam satu wadah, satu kitab. Apakah itu kitab sahih ataupun kitab-kitab musnad, kitab-kitab jami', kitab-kitab mu'jam, yang semua itu berisikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga pada zaman kita sekarang. Telah terkumpul banyak tulisan-tulisan atau karya-karya hadis. Alhamdulillah. Kemudian kata Syekh, "Wa hadzal majhudul 'azhim alladhi qama bihi huffadzul ummah fahafidhallahu ta'ala bihim hadhihi sunnah an-nabawiyyah min az-ziyadati wan-nuqsan wa harrasuha min al-wadda'in wal-kadzdzabin." Dan kesungguhan yang besar ini yang telah dilakukan oleh para huffadzul ummah, oleh para penjaga umat ini, yaitu penjaga sunnah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun memelihara dengan keberadaan mereka sunnah an-nabawiyah ini dari tambahan serta pengurangan. Mereka menjaga hadis, menjaga sunnah dari orang-orang yang akan memalsukannya serta para pendusta. Sehingga di dalam ilmu hadis itu ada ilmu al-jarhi wa ta'dil. Ada ilmu al-jarh wa ta'dil. Menjarah serta memberikan rekomendasi. Oh, para perawi ini terkenal atau dikenal dengan para perawi pendusta, sehingga hadis yang dia bawakan bisa dipastikan itu adalah kedustaan, bukan datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini terkenal orang-orang yang suka memalsukan hadis. Sehingga hadis-hadisnya orang ini yang dibawakan itu biasanya palsu. Bukan bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjaga sunnah ini dengan keberadaan mereka yang menjaga sunnah, memelihara sunnah dari mereka-mereka yang senang untuk memalsukan hadis atau membawa riwayat-riwayat yang dusta. Naam. Kalau disebutkan contoh para ulama, ulama al-jarhi wa ta'dil seperti al-imam al-mizzi. Al-imam al-mizzi rahimahullah ini satu di antara ulama al-jarhi wa ta'dil. Tetapi para ulama ya mengatakan bahwa beliau adalah al-mutasyaddid, keras dalam bab al-jarh wa ta'dil. Jadi untuk merekomendasi seorang perawi itu harus melalui beberapa tingkatan-tingkatan, enggak sembarangan menurut al-Imam al-Mizzi rahimahullahu taala. Satu di antara hal yang disebutkan oleh para ulama ul-muhaddithin yang terkadang mencacati seorang perawi adalah satu di antaranya makan di warung. Kalau ada ahli hadis kok makan di warung, itu enggak dianggap hadisnya. Kan kenceng banget berarti kan? Makan nang warung. Ya. Secara hukum makan di warung boleh enggak? Boleh enggak? Boleh hukumnya, ya kan? Tapi ini teranggap atau mereka menganggap ini dari kalangan al-mutasyaddiduna keras menurunkan muru'ah. Apabila dia makan di warung itu akan menurunkan apa? Muru'ah. Muru'ah apa ya? Hah? Kehormatan ya, kehormatannya jadi mandan turun. Hadisnya itu jangan diterima. Lah kenapa? Dia itu suka makan di warung, suka marung. Nah, ini kan luar biasa ini. Nah, atau ada yang memacu kudanya dengan kencang, ngebut. Nah, jangan diterima itu. Kenapa? Karena dia suka ngebut. Nggak diterima, ngebut loh. Boleh nggak ngebut? Boleh. Perkara yang boleh bukan berarti dianjurkan ya. Oh enggak, jangan dipahami, jangan dipelintir-pelintir. Biasanya itu melintir-melintir. Boleh itu bukan mananya anjuran, beda. Oh ini dianjurkan ini makan di warung. Dianjurkan untuk ngebut. Kemudian juga termasuk contohnya seperti tidak menggunakan kolam suah, penutup kepala. Jangan diambil riwayatnya. Kenapa? Karena tidak memakai penutup kepala. Ada enggak keutamaan pakai imamah? Ada enggak? Kolam suah kan biasa ya di tempat kita. Enggak kalau pakai imamah. Ada keutamaannya enggak? Mungkin diberikan apa namanya pahala 5 derajat misalkan. Ada? Enggak ada itu. Nah, ini dijarah ini oleh kelompok atau ulama yang dari kalangan mutasyaddidun, keras dalam menta'dil, sehingga ketika mereka memberikan rekomendasi kepada orang lain, kepada perawi lain, 'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang erat-erat itu. Karena tidak mungkin lolos rekomendasi orang ini. Kalau memberikan rekomendasi itu sulit sekali. Gak sembarangan orang mendapatkan rekomendasi dari ulama ini. Gak sembarangan. Berarti dia harus lulus ujian dari sekian banyak bab. Ini Al-Mizzi. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga sunnah An-Nabawiyah ini dengan keberadaan mereka yang membongkar hadith-hadithnya para pemalsu hadith, para pendusta dalam hadith. Kalau tadi Al-Mutasyaddid ya, kalau di bawahnya lagi ini Al-Mu'tadil, seperti Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ini beliau ya, mu'tadil. Tidak terlalu kencang, tidak pula terlalu lembek. Imam Ahmad. Kalau yang terlalu lembek atau mutasahil, bergampang-gampangan dalam bab riwayat, itu seperti Ibnu Hibban. Muhammad Ibnu Hibban. Itu gampang, yes. Gampang lah. Gampang. Sehingga ketika dia merekomendasi satu perawi, ini jangan diterima langsung. Kenapa? Karena menggampang-gampangkan. Bisa jadi dia ternyata pembohong. Atau tayyib, enggak pembohong. Dha'iful hifz, lemah hafalannya. Atau mukhtalat. Atau ia bercampur antara satu hadis dengan hadis yang lain. Sehingga dicek dulu ketika Ibn Hibban merekomendasi. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hadis, menjaga sunnah An-Nabawiyah dari tambahan dan pengurangan dengan keberadaan mereka. Wa allafu fiha al-mu'allafatil 'azimah allati la tujadu 'inda ummatin minal umam ghairil muslimin. Dan mereka itu menulis tentang hadis-hadis, tentang sunnah, karya-karya yang agung yang tidak didapati di sisi satu umat pun selain umat muslimin. Dan kita saksikan kan, banyak sekali kitab-kitab hadis yang budaya, Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Al-Jami' At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, tambah Musnad Al-Imam Ahmad, tayyib, tambah Al-Muwatta' Al-Imam Malik, dan lain-lainnya, kitab-kitab hadis banyak sekali. Kita saksikan sekarang. Wawadahu dawabita daqiqah liqabulir riwayah. وبينوا أحوال الكذابين والوضاعين والضعفاء والمتروكين في الرواية. Mereka para ulama ahli hadis meletakkan dawabit, patokan-patokan yang sangat daqiqah, yang sangat teliti untuk diterimanya sebuah riwayat. Hadis itu, sunnah itu mudahnya kan sebagaimana yang telah kita sebutkan. Apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapannya, perbuatannya, maupun persetujuannya. Lah gimana kita tahu kalau ini sabda Nabi? Benar-benar sabda Nabi, gimana kita tahunya? Ya ini dari penelitian para ulama. Untuk diterima itu betul-betul dari Nabi, ya ini dengan penelitian para ulama. Yang mereka membuat patokan-patokan yang sangat teliti, sehingga tidak semua orang-orang yang mengatakan ya hadis, menisbahkan hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti itu sahih. Utlubul ilma walau bisin, misalnya carilah ilmu meskipun di negeri Cina. Ini qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mencari ilmu di negeri Cina, benar hadisnya? Enggak benar. Ini enggak benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak tahu dari mana. Sumu tasihu. Berpuasalah kalian, pasti kalian akan sehat. Terus disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasalah kalian, kalian pasti akan sehat. Benar hadisnya? Oh, enggak benar apabila disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka para ulama itu meletakkan patokan-patokan yang detail, yang teliti agar benar enggak itu diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi enggak sembarangan orang ngomong ini qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian diterima. Ya enggak. Lah tapi kan benar kan orang yang berpuasa itu enggak sakit, enggak ada sejarahnya orang sakit itu gara-gara puasa. Baik berarti kan? Iya. Ucapan Nabi itu mesti baik. Tapi tidak semua ucapan yang baik berarti ucapannya Nabi. Faham dong? Baik. Mereka juga para ulama menjelaskan keadaan para pendusta. Jadi dalam hadis ini ada para pendusta kadzab begitu. Namanya ini jarah. Jadi kalau fulan itu lagi jarah, berarti enggak diterima hadisnya. Ketika dia thayyib menyampaikan hadis enggak diterima. Kenapa? Kadzab. Fulan itu sering berbohong. Kita sekarang enggak usah bicara hadis dulu. Saya pengin memberikan contoh yang lebih diterima oleh akal. Ada seorang namanya Z misalnya. Z ini hidup di satu tempat yang di situ masyarakatnya baik-baik. Masya Allah. Z ini kegemarannya hutang. Senangnya ngutang ya Z ini. Pinjam uang. Dan kebiasaannya si Z ini anggar ngutang ke orang disuruh utang. Misalnya dalam bab utang piutang misalnya berapa? Antum mau utang berapa? 200 juta. Mau dikembalikan berapa lama? Ya seduene. Oh, seduene biasanya ya. Ya aduh kelihatannya anak enggak bisa kelihatannya ini 200 juta. Anak bantu aja ya 200 ribu. Buat antum enggak utang. Mendingan ah, lumayan, rongat. Itu gemarannya kayak gitu itu. Misalnya, ketika ada seorang yang mengatakan si Z itu hati-hati antum sama si Z. Nah apa sih? Dia itu sukanya ngutang, ini orang tahu bayar, orang tahu nyerutang. Ketika dia mengatakan keberadaan si Z ini untuk kebaikan semuanya kan? Ini untuk kebaikan kamu dan juga kebaikan si Z ini agar si Z ini tidak numpuk, kemudian akhirnya enggak nyarutang. Si ini juga tidak agar tidak terkena korban dari utang piutangnya si Z. Ketika orang menerangkan si Z ini kan berarti sesuai dengan ilmu yang dia tahu, pengalaman yang dia miliki. Oh si Z ini bahaya ini, sukanya ngutang enggak pernah nyerutang. Dalam diutangi, ini orang disuruh utang, orang bok, enggak ada kelihatannya. Orang yang diutangi, ini senangnya diutangi, ini orang belum suruh utang. Oh, langganan, ya kan? Melunga antri, enggak ada. Sama, hati-hati ini pendusta. Ini suka berdusta kalau ia berbicara dengan atau tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan diterima riwayatnya. Ini para ulama wal wadhain, para pemalsu hadis juga demikian. Hati-hati ini para pemalsu ini. Lihat kan dalam ilmu hadis kalau banyak beritanya itu berarti kan naik yang tadinya dhaif kemudian menjadi apa? Hasan, menjadi naik beritanya. Ya tergantung siapa juga yang membawa, siapa juga yang menyampaikan hadis. Apabila yang menyampaikan hadis adalah orang-orang yang semisalnya para pendusta, para pemalsu hadis, justru akan melemahkan dan semakin melemahkan riwayat yang dibawakannya. Antum dapat berita ini dari mana? Si Z. Z itu siapa lagi? Si Y ini dulur-dulur lagi. Ya enggak, malah semakin turun, semakin jatuh. Enggak diterima hadis itu. Wa dhu'afa wal matrukina fir riwayah. Orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang lemah dalam meriwayatkan hadis. Atau orang-orang yang ditinggalkan riwayatnya. Nah, mereka itu para ulama telah meletakkan ya kaidah-kaidah agar sebuah riwayat itu diterima secara teliti, enggak ngarang, enggak. Masya Allah. Wa hadzal hifdzu lisunnah huwa min hifdzi kitabillah kama qala ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan penjagaan ini terhadap sunnah merupakan atau diantara penjagaan kitabullah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan adz-dzikra, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan sesungguhnya kamilah pula yang akan menjaganya. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini akan menjaga kitabullah. Maka sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala akan menjaga as-sunnah an-nabawiyah. Jadi orang enggak sembarangan mau ngomong ini hadis, ini hadis. Mungkin di zaman kita sekarang ya, enggak terlalu ambisi dalam menguasai hadis. Ya ada kesemangatan, tapi tidak seperti di zaman dulu. Di zaman dulu ketika disebut haddatsana fulan an fulan, qala haddatsana fulan an fulan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, atau qala Muhammad. Misalnya. Bahkan ngamen pun ya pakai hadis. Qala Ahmad kada wa kada. Orang yang dingamenin ngasih ini karena senang mendengarkan riwayat-riwayat apa? Dari Muhammad, dari Ahmad. Ketika setelah dapat uang yang banyak, ngamen pakai hadis, ditanya, "Antum betul itu antum dapat riwayat-riwayat dari Muhammad itu?" "Ya benar." Merguru di mana, ngaji di mana, belajar di mana? Ya Muhammad kan banyak, enggak cuma Muhammad Rasulullah. Masa cuma ngomongnya Muhammad? Ah, kena tipu. Wah, kan ambisi, ambisi apa seorang untuk mengetahui hadis, kesemangatan. Hingga di salah gunakan oleh orang yang mencari dunia. Falhasil para ulama telah meletakkan ilmu dalam diterimanya riwayat. Mereka menjelaskan keadaan para pendusta, para pemalsu hadis, orang-orang yang lemah, serta orang-orang yang ditinggalkan dalam riwayatnya. Ini merupakan satu di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga kitabnya. Fakama annallaha hafizal Qur'an min an yuzada fihi aw yanqusa fakadhalika hafiz sunnatar rasuli sallallahu alaihi wasallama birwatiha. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memelihara atau menjaga Al-Qur'an dari penambahan atau dari pengurangan, maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjaga sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para perawinya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kalau kita belajar hadis itu memang rasanya nikmat ketika mendengar oh perawi ini enggak bisa diterima riwayatnya padahal dulunya diterima, perawi ini dan seterusnya. Uniknya demikian hadis. Kita akan banyak belajar sejarah tentang para perawi. Saya beri contoh. Seperti Abdullah ibn Lahiyah. Kalau kita belajar Al-Usulul Thalathah, yang disyarah oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di situ ada hadis yang dibawakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahi arrahmanir rahim fa huwa abdar ay fa huwa aqta'. Di situ ini hadis ini lemah. Kenapa? Karena ada Abdullah Ibnu Lahiyah. Ada Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah ini termasuk perawi yang lemah dalam meriwayatkan hadis ini. Kenapa? Karena dia meriwayatkan dari hafalannya. Apabila dia meriwayatkan dari hafalannya, maka hadis-hadis yang diriwayatkan itu lemah. Artinya enggak kuat, hafalannya itu enggak kuat, dhaif. Kalau dia meriwayatkan dari kitabnya, ditulis, kemudian diriwayatkan, dibacakan kepada murid-muridnya, maka ini thiqah. Bisa dipercaya, dipertanggungjawabkan kitabnya. Nah, sehingga turun-temurun, sampai zaman kita sekarang seandainya, mendapatkan riwayatnya Ibnu Lahiyah dari kitabnya itu diterima. Tapi kalau dari hafalannya enggak diterima. Kenapa? Lemah. Sehingga mereka nyatat, nulis agar tidak keliru. Ini Abu atau Ibnu, atau enggak ada Abu atau Ibnunya. Karena keliru, Abu Ibnu itu sudah keliru riwayat, bukan riwayat yang benar. Masya Allah. Lalu kenapa? Kok enggak meriwayatkan dari kitabnya? Ya karena dikisahkan kitab-kitab beliau itu terbakar. Ketika terjadi fitnah, bakar sudah. Sehingga beliau meriwayatkan dari hafalannya. Dan yang beliau riwayatkan dari hafalannya itu lemah. Tidak diterima, didhaifkan oleh para ulama. Sejarah seperti ini misalnya kan penting untuk tahu. Itu sahih dhaif. Kalau sahih, na'am, na'malu biha. Selesai masalah. Kalau itu sahih, kita akan beramal bersama sunnah. Mari kita amalkan bersama-sama. Itu sunnah kok. Nah kalau dhaif, kemudian antum amalkan, oh itu dhaif, berarti bukan sunnah Nabi. Berapa banyak hadis-hadis dhaif? Itu orang-orang lah. Itu aja. Itu banyak sekali mengamalkan hadis-hadis yang lemah dalam amalan-amalan. Banyak sekali. Naam, masya Allah. Padahal itu dhaif, ma'asyiral muslimin. Bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena lemah. Kenapa sunnah juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Li'annaha tubayyinul Qur'ana wa tuwaddihuhu wa tufassiruhu. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة حيث حافظ لها هذين المصدرين العظيمين الكتاب والسنة النبوية. Karena sunnah itu menjelaskan Al-Quran, menerangkan Al-Quran, serta menafsirkan Al-Quran. Rincian-rinciannya telah kita sebutkan. Dan ini merupakan satu di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga dua masdar, dua sumber yang sangat agung dalam tegaknya agama, yaitu al-kitabu was-sunnatun nabawiyah atau al-kitabi was-sunnatin nabawiyah. ويجب الحذر من طائفة من المضلين نعم ويجب الحذر من طائفة من المضللين الذين ظهر أمرهم وشرهم في هذا الزمان. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk berhati-hati dari kelompok yang sesat, yang mereka menampakkan perkaranya, kejelekan mereka di zaman kita sekarang. Apa itu? Yushakkikuna fi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yaqulun innal Qur'ana yakfina wa la hajata ila sunnah. Yang mereka ini, kelompok-kelompok yang sesat ini, yang menyimpang ini, sukanya membuat ragu terhadap sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan sesungguhnya Al-Quran itu sudah cukup bagi kita. Kita tidak butuh lagi kepada sunnah. Quran saja itu sudah cukup. Kita beramal dengan Al-Quran saja sudah cukup. Gak perlu dengan beramal dengan sunnah. Selesai. Kita harus berhati-hati dari yang demikian. Apakah mereka gak punya dalil? Oh, punya mereka dalil. Apakah mereka gak punya alasan? Oh, punya alasan. وَيَحْتَجُّونَ بِقَوْلِ تَعَالَى. Mereka juga berhujjah dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Kami tidak meninggalkan dalam kitab sedikit pun. Artinya apa? تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Sudah kan? Bukankah Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Iya. Ya sudah, amalkan saja dengan Al-Quran. Gak perlu dengan yang lain. Wala sunnah, wala apa, ada. Nah. Lah terus gimana dengan mengamalkan sunnah? Nah. Lianna sunnata biza'nihim laisat mutawatirah innama ruwiyat min tariqil ahad. Karena sunnah menurut mereka dengan sangkaan mereka itu tidak mutawatiroh. Tidak bersambung terus menerus. Tetapi diriwayatkan dari satu jalur saja. Warruwatu yukhsha minhumul ghalab wal kadhib. Sementara para perawinya dikhawatirkan ada di antara mereka yang salah meriwayatkan. Manusia mau banyak salahnya. Ya bisa salah. Jadi gak tahu kita beramal dengan sunnah sahih atau tidak sahih. Ada yang bohongan. Ada, berarti gak perlu. Sudah Quran cukup. Wah, dengan orasi dan diplomasi yang dimilikinya mungkin orang bisa terpengaruh. Iya. Berarti kita sudah mencukupkan dengan Al-Quran saja. Wis rampung. Mereka-mereka yang beramal seperti itu ya biarkan aja. Dakwai satu persatu. Wah, ini dibuat ragu dalam meyakini sunnah adalah satu di antara sumber tegaknya agama. Akhirnya orang kemakan syubhat. Kalau kemakan syubhat itu harus ditepis dengan ilmu. Harus ditahu dulu agar tidak menjadi syubhat perkaranya. Sekarang, ammal Qur'anu fa mawthuqun bih. Kama yaqulun fayakfil mawthuq bihi wa thabitu qat'an wa yaqina wa natruku ma fihi syakkun. Adapun Al-Qur'an maka bisa dipertanggungjawabkan, bisa dipercaya. Sebagaimana mereka katakan, maka kita cukup dengan sesuatu yang bisa dipercaya, sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan dan thabit qat'an wa yaqina, pasti dan yakin. Ini Quran kan? Gak ada orang ragu Quran. Nah, ini kafir jelas. Tapi orang ragu sunnah. Iya kalau itu benar sunnah. Kalau enggak, berarti kan memberikan faedah keragu-raguan. Nah, kalau ragu mending kita tinggalkan. Kepada satu perkara yang yakin. Agar tidak ragu. Ayo, bingung loh. Apa namanya, dibikin syubhat seperti itu. Nah, kita harus berhati-hati dari mereka-mereka yang memiliki syubhat demikian. Berusaha untuk membuat ragu dalam meyakini sunnah. Hakadha yaqulun qabbahahumullah wa haula'i fil waqi'i yuridun ibtala syari'ah lakin bitariqatin khabithah makirah. Ini yang mereka katakan. Semoga Allah memburukkan mereka. Dan ini nyata. Yang mereka maukan adalah untuk membatilkan syariah. Tetapi dengan cara yang buruk. Dengan cara yang kotor. Yang penuh dengan makar. Fahum la yaqdiruna an yaquluna linnas. Mereka-mereka ini tidak mampu untuk mengatakan kepada manusia. Utruku syariah. Awitrukul Islam wa innama ya'tuna bi tariqatin khabithatin syaitaniyah. Mereka mengatakan kepada manusia, tinggalkan syariat, tinggalkan Islam. Gak bisa mengatakan seperti ini. Kalau seperti ini, langsung dicap kafir. Tetapi mereka datang dengan cara-cara yang buruk, yang keji, yang kotor, dengan cara-cara syaitan. Yaqulun, mereka mengatakan, i'malu bil Qur'an wa yakfikum 'anis sunnah. Beramallah kalian dengan Al-Qur'an dan cukup kalian dari sunnah. Artinya sudah tidak usah menoleh lagi kepada sunnah. Li'annahum ya'lamuna annahu idza 'athalatis sunnah la qadarallah ta'athala al-Qur'an wa bittali ta'athalat asy-syari'ah kulluha. Li'anna sunnata kama 'arafna tubayyinu al-Qur'an fa idza ata'na ha'ula la qadarallah wa lam na'mal bisunnah. Karena mereka tahu ketika seorang itu meniadakan sunnah, tidak lagi beramal dengan sunnah yang ini juga tidak ditakdirkan oleh Allah, maka secara otomatis dia juga akan menolak Al-Quran. Ketika seorang menolak sunnah, pasti secara otomatis dia juga akan menolak Al-Quran. Itu pasti. Kemudian ketika dia telah menolak as-sunnah, telah menolak Al-Quran, maka secara pasti juga otomatis syariat ini juga akan ditolak, akan ditinggalkan semuanya. Karena sunnah sebagaimana yang telah kita terangkan, yang menerangkan Al-Quran, yang menjelaskan Al-Quran, yang merinci Al-Quran. Maka apabila kita mentaati mereka, Allah, semoga Allah tidak menakdirkan itu, maka tentu kita tidak akan beramal dengan sunnah. فكيف نصلي فكيف سنصلي وكيف نصوم وكيف نزكي وكيف نحج وكيف نعرف الحلال من الحرام في المعاملات وغيرها وكيف نعرف المحرمات في الأنكحة وغيرها وهذا لا سبيل إليه إلا بالسنة فبهذا تتعطل الشريعة الإسلامية. Lalu bagaimana kita akan salat? Bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita zakat, bagaimana kita berhaji, bagaimana kita tahu yang halal dari yang haram dalam bermuamalah atau selainnya, bagaimana kita mengetahui perkara yang haram dalam pernikahan dan selainnya, dan ini tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali dengan sunnah, yang dengan ini jika dia tidak mengamalkan sunnah, tata'atalati syari'ah al-islamiyah, akan hilanglah syariat Islam. Naam. Naktafi bihadzal qadar insyaallah. Mudah-mudahan besok selesai ya insyaallah taala. Naam. Satu keterangan lagi biidznillah azza wa jalla, pertemuan lagi. Kita khatam insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita sekali. Lumayan kan? Antum pulang kampung, misalnya kampungnya di Bekasi apa di mana, sudah punya makanatu sunnah fil Islam. Bok nang kampung ki orang nana pengajian, ae ketone kae nang pondok pesantren kae. Kae nang pondok, wah pede aja bawa cara-carane makanatu sunnah fil Islam. Dia 10 pertemuan kan lumayan kan? Wong kampung ini potokoi wak. 10 pertemuan ini insyaallah. Wallahu taala alamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hafidhukumullah.